Itu hasil menutupi di jahat sudah narau. Satu pun tak tersambut kau. Dia janji dohot pada nak aku demi. Lupa hamba di situ jalan surat itu ngatu. Terima kasih.